Udang sare subuh subuh, lolo ngopi. Maksud rek salat subuh, tapi simut ngagupaya nyahe es deui. Tuluy ngimpi menang putri tulisan monok mowe dilu wangi mati silih rontok silih ledot ubra barang astagfirullahaladzim ngantun kenu lima waktos ngan ukur ngimpen maksiat ampun gusti nyana dahapun terapi tobat mual dehi-dehi gugah subuh tibra dehi. Udang tiris tiris kesibut kewajiban gitu kapulan coba atas simut sebelah pakai ngaku bayan di sini lu lu jalan keadaan udang sare subuh subuh udang lolongo kene maksud rek salat subuh tapi simut ngaku bayar ya es deui kan pada parangkeun dan ngimpi menang putri monok moe ngarep diluwangi silih rontok eta rame eta silih ledo bayang geus gabudak barang lilir bari sampok brus di angin jadi kaduhu kayak astagfirullahaladzim ngantun kenu lima waktos ngan ukur ngimpen maksiat ampun gusti nyana dahapun tenapi tobat mual dehi-dehi ugah subuh kibra dehi. All right. aku ngeunah udang sare subuh-subuh lulung kene kumayan maksud rek salat subuh simut tapi simut ngaku payah ya pokoknya